rindu dalam resah, datang mencekam di hari-hari sunyi. Ku layangkan angan di sana setinggi awan dan rembulan, untuk mencari bayangan dirimu. Ku ingin kasih di sisiku mengisi hati di hari-hari sunyi. Ku rindu belayan kasihmu, ku haus bisikan katamu, berpadu satu dalam kerinduan. Hanya satu di dalam hati ini, hanya satu tali pengikat janji. Terikat mati tak terpisah lagi di hatiku, hanyalah namamu. Hanya satu di dalam asmaraku, hanya satu di dalam mimpi ini. Lembutnya cinta sejati takkan layu di mataku, hanya bayanganmu. Sisiku mengisi hati di hari-hari sunyi. Ku rindu belayan kasihmu, ku haus bisikan katamu, berpadu satu dalam kerinduan. Hanya satu di dalam hati ini, hanya satu tali pengikat janji. Terikat mati tak terpisah lagi di hatiku, hanyalah namamu. Hanya satu di dalam di dalam mimpi ini, lembutnya cinta sejati takkan layu di mataku, hanya bayanganmu.